sebelum kita masuk ke yang keenam dari isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il, kita murojaah dulu. Yang kelima, yaitu sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah, dia beramal seperti amalannya fi'il. Ya, merafakkan fa'ilnya dan nasubkan maf'ulnya. Ataupun syabih bil maf'ul. Merafakkan syabih bil maf'ul. Telah disebutkan bahwasanya sifat musyabbahah ataupun ma'mul sifat musyabbahah bismil fa'il ada empat keadaan. Yang pertama rafa' sebagai apa? Fa'il. Contohnya marultu bi rajulin hasanin wajhuh. Ya, ramnya jelas ya. Hasanin sifat musyabbahah ataupun hasanin sifat li rajul. Majrur mithlu wawa sifatun musyabbaha ya'mal amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wajhu fa'ilnya. Kemudian keadaan yang kedua nasab. Nasab ala tashbih bil maf'ul karena diserupakan dengan maf'ul bih. Apabila dianya ma'rifah, apabila ma'mulnya ma'rifah. Contoh marutu bi rajulin hasanin al-wajha atau marutu bi rajulin hasanin wajha. Di situ al-wajha dan wajha diarah sebagai syabih fil maf'ul mansub. Ya, diserupakan dengan maf'ul, sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul dan dia mansub pada hasan ada dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa sebagai fa'ilnya hasan. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga jar alal idhafah karena didhafahkan sifat musyabbah kepada ma'mulnya. Contoh marutu bi rajulin hasanil wajhi. Di sini hasan didhafahkan kepada al-wajh. Kemudian keadaan yang keempat nasab sebagai tamyiz, yaitu apabila ma'mulnya nakirah. Nahu marutu bi rajulin hasanin wajhan. Ya, hasanin wajhan dia ras sebagai apa? Tamyiz. Ya. Boleh pula dia dinasabkan ala tashbih bil maf'ul karena diserupakan dengan maf'ul bih. Tapi yang lebih roji adalah tamyiz. Kemudian sebelumnya disebutkan bahwasanya yang namanya amilnya atau ma'mulnya sifat musyabbah itu mesti bergandengan dengan apa? Dhamir. Ya. Zahiran atau muqaddaran atau maknan saja seperti hasanan. Kalau pada contoh hasanul wajh jelas itu dhamirnya. Kalau ini ditakdirkan seperti hasanul wajh, di situ alif lam menggantikan dhamir ha. Pada contoh hasanul wajh ataupun hasanul wajhan itu mahdzuf dhamirnya, wajhan minhu, wajhan minhu. Kemudian telah disebutkan bahwasanya ma'mulnya sifat musyabbah tidak boleh mendahului apa? Sifat musyabbah. Jadi ma'mulnya sifat musyabbah apakah fa'ilnya atau maf'ulnya tidak boleh mendahului sifat musyabbah. Adapun pada isim fa'il boleh ma'mulnya mendahului isim fa'il. Kenapa pada sifat musyabbah tidak boleh ma'mulnya mendahului amilnya, itu sifat musyabbah itu sendiri. Sedangkan pada isim fa'il boleh amilnya mendahului. Karena sifat musyabbah itu cabang dari isim fa'il. Ya. Dan isim fa'il dia beramal karena keserupaan dengan fi'il. Dalam hal amalan. Ya, semakin jauh di sini keserupaannya. Sifat musyabbah serupa dengan isim fa'il. Kemudian serupa dengan fi'il. Sedangkan isim fa'il dekat kan. Serupa dengan fi'il. Jalurnya satu. Langsung fi'il. Sifat musyabbah harus melalui isim fa'il dulu. Sehingga beda. Tidak boleh pada sifat musyabbah untuk amilnya didahulukan. Adapun pada isim fa'il boleh didahulukan. sehingga tidak boleh dikatakan Zaidun. Ya. Al-wajhu hasanun, enggak boleh. Zaidun al-wajhu hasanun, enggak boleh. Tapi harus diakhirkan ma'mulnya Zaidun hasanun al-wajhu ataupun al-wajha. Adapun pada isim fa'il boleh. Contohnya Zaidun amron dharibun. Zaidun amron dharibun didahulukan di sini ma'mulnya isim fa'il dharib amron. Boleh Zaidun amron dharibun. I'rabnya jelas ya. Ya, sebelum kita masuk ke yang keenam dari isim-isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas terkait dengan sifat musyabbah? Iya. Hasanin wajhu, ya enggak ada mafulnya kalau seperti itu. Kalau hasanin wajhu, wajhu sebagai fa'il. Ya, kalau hasanin wajhah misalkan, baru dia mansub ala tashbih bil maful bih, karena diserupakan dengan maful bih. Dengan ma'mulnya ya tadi didahulukan dulu penyebutannya Zaidun ya al-wajh, Zaidun al-wajh hasanun, itu yang didahulukannya, yang dipisahkan gitu ya, dipisahkan oleh dzaraf atau jar majrur misalkan yang enggak boleh. Apa contohnya? Zaidun hasanun apa misalkan? Fil yaum misalkan, ataupun al yauma wajhu misalkan. Dipisahkan oleh dzaraf atau jar majrur yang enggak boleh. Ya oleh dzaraf atau jar majrur. Tapi kalau isim fa'il boleh. Zaidun dharibun al-ana misalnya apa? Amron. Ya, baik kita masuk kepada yang keenam, ismu tafdhil. Isim tafdhil. Ya, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan isim tafdhil. Isim tafdhil adalah isim yang dibentuk di atas wazan apa? Af apa? Af'al. Ya, af'al. Untuk menunjukkan bahwasanya dua perkara itu bersekutu pada satu sifat dan yang lainnya lebih sifatnya dari yang lain. Contoh Zaidun akramu min Amrin. Zaid lebih mulia daripada Zaid. Apa? Zaid lebih mulia daripada Amr. Di sini akram isim tafdhil didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya dua dari sesuatu, yaitu apa di sini dua sesuatunya? Zaidan Amr bersekutu dalam sifat. Sifat yang dimaksud di sini apa? Zaidun akramu min Amrin al-karam. Bersekutu ya, masing-masing punya kemuliaan. Zaid lebih mulia dari Amr. Di sini didatangkan akram untuk menunjukkan bahwasanya dua dari sesuatu, Zaid dan Amr, yang sebelum dan setelah isim tafdhil itu bersekutu dalam sifat, yaitu al-karam. Tapi yang lainnya ataupun salah satunya lebih unggul sifatnya dari yang lain. Zaidun akram min Amrin. Zaidun akramu min Amr. Zaid lebih mulia daripada Amr. Sama-sama keduanya punya apa? Kemuliaan. Tapi yang mana yang lebih mulia? Zaid. Ya. I'rabnya jelas ya. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Kemudian akram sebagai khabar. Ya, min min Amrin jar majrur saja. Jar majrur. Min harful jar. Amrin ismun majrur bi min wa alamatu jarri al kasra zahirun ala akhirih, dan muta'alliq dengan akram. Nah, ingat. Kenapa bisa muta'alliq dengan akram? Karena akram tadi beramal seperti amalannya fi'il. Jar majrur dan dzarf itu bisa bergandeng atau berkait dengannya. Jadi muta'alliq dengan akram. Ingat ya, masih ingat ya. Jadi isim-isim ini diserupakan dengan apa? Fi'il, bukan hanya karena amalannya, tapi juga karena dzaraf dan jar majrur itu berkait dengannya, yang muta'alliq dengannya. Di sini disebutkan ismu tafdhil, contohnya akram wa afdal. Ya. Akram dan afdal. Wa la yansibu al-maf'ula bi ittifaqa. Dan isim tafdhil tidaklah menasabkan maf'ul bih ittifaqa, dengan kesepakatan ahli nahu. Ya, di sana ada sedikit tambahan penjelasan yang berkait dengan isim tafdhil, yaitu bagaimana kita membentuk isim tafdhil. Cara membentuk isim tafdhil adalah, yang pertama dibikin dari fiilnya secara langsung, seperti karuma, akram, fadula, afdal. Tapi ada syaratnya. Jadi yang pertama, isim tafdhil diambil dari fiilnya secara langsung, tapi dengan syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya fiilnya tsulatsi, seperti karuma, akram, fadula, afdal. Dan tam, bukan naqis fiilnya. Mutsbat maknanya isbat, bukan maknanya nafi. Hizala itu kan. Kemudian mabni lil ma'lum, fiilnya mabni lil ma'lum. Enggak boleh dari yang mabni lil majhul. Kemudian fiilnya bertasarruf. Maksudnya bertasarruf datang darinya fil madhi, ada fil madhinya, ada fil mudhari'nya. Ila akhirih. Jadi syaratnya kita membuat isim tafdhil dari fiilnya secara langsung adalah yang pertama tsulatsi fiilnya terdiri dari tiga huruf, tam, kemudian musbat, mabni lil ma'lum, kemudian mutasarrif. Kemudian laisal wasfu minhu ala af'al. Wasafnya, sifatnya tidak datang di atas wazan af'al. Seperti a'raj, ahwar, ini kan wasaf datang di atas wazan af'al. Ini enggak boleh dijadikan isim tafdhil. Kemudian yang terakhir, yang tujuh ya. Dia menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Kayak saya karum. Kedermawanan kan berbeda-beda itu tingkatannya. Menerima tingkatan-tingkatan gitu loh. Karuma, al-karam kan bertingkat-tingkat orang itu kedermawanannya, iya kan? Juga al-fadl, keutamaan juga bertingkat-tingkat. Jadi yang terakhir, dia menerima tingkatan-tingkatan. Adapun kalau dia tidak bisa menerima tingkatan-tingkatan seperti mati, ya kalau sudah mati, ya mati, enggak bertingkat-tingkat. Enggak setengah mati, apa enggak. Nah, itu syaratnya ya. Ya, contohnya di sini, karuma, dia apa? Tsulatsi. Kemudian dia tam, bukan naqis, mutsbat juga maknanya. Mabni lil ma'lum juga, mutasarrif juga. Kemudian wasafnya bukan dengan wazan af'al. Ya. Bisa karim. Kemudian dia al-karam, menerima tingkatan-tingkatan. Kedermawanan bisa menerima tingkatan-tingkatan. Sedangkan kalau kita ingin membuat isim tafdhil dari fiil yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, yang ada berapa, tujuh ya, maka kita datangkan masdarnya setelah ditambahkan lafadz asyad atau aksar. Ya. Kita datangkan masdarnya setelah didatangkan lafadz asyad ataupun aksar. Contoh, thullabul ma'ahidi aktsaru istifadatan min ghairihim. Para thullab, santri pondok-pondok aktsaru istifadatan min ghairihim, lebih banyak faedahnya daripada selainnya. Di sini kita ingin menjadikan istifadah sebagai isim tafdhil, tapi dia enggak memenuhi syarat kan? Bukan tsulatsi. Maka caranya didatangkan masdarnya apa, istafada, yastafidu, istifadah. Setelah apa? Aksar. Aksar istifadatan. Ini yang aksar contohnya. Kemudian contoh yang lain, humrah, lebih merah, bukan ahmar. Kalau ahmar itu sifat di atas wazan af'al, enggak boleh dijadikan sebagai apa? Isim tafdil. Kalau kita ingin mendatangkan isim tafdil dengan merah, lebih merah, kita datang asyad. Adamu asyaddu humratan minal wirdi. Yo, asyaddu bukan ahmar. Kalau ahmar yang berwarna merah, bukan lebih merah sifat dia. Adamu asyaddu humratan minal wirdi. Darah itu lebih merah daripada apa? Bunga. Bunga wirdi ya. Bunga apa? Ya itu. Didatangkan asyad atau aksar, setelah itu yang kita ingin lebihkan kita datangkan dalam kondisi apa? Mansub sebagai tamyiz. Sebagai apa? Tamyiz. Al-A'rabu asyaddu kufran. Dalam Quran juga ada kan? Asyaddu wapu'an wa aqwamu qilan. Aqwamu qilan. Bukan aqwal, tapi aqwamu qilan. Masih ada juga yang lain selain asyad dan aksar, tapi selainnya itu. Kemudian isim tafdil memiliki 4 keadaan. Ataupun isim tafdil ada 4 keadaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan mas'alatu al-kuhl. Ataupun, iya. Isim tafdil ada 4 keadaan. Yang pertama, kosong dari al. Anyakuna mujarodan min al walidhofah. Kosong dari al dan idhofah. Anyakuna mujarodan min al walidhofah. Dia kosong dari al dan idhofah. Dalam keadaan seperti ini, wajib untuk dia isim tafdil dijadikan mufrad dan muzakkar. Wajib dia untuk dijadikan mufrad dan muzakkar. Contoh, Zaidun afdalu min Amrin. Di sini, isim tafdilnya afdal, kosong dari al dan idhofah. Dan dia harus bentuknya muzakkar dan mufrad, meskipun bersama yang mu'annas, musanna atau menjamak. Zaidun afdalu min Amrin. Hindun afdalu juga min Amrin. Az-Zaidani afdalu min Amrin. Wal-Hindanu afdalu min Amrin. Waz-Zaiduna afdalu min Amrin. Itu keadaan yang pertama. Kosong dari al dan idhofah. Maka dia harus dijadikan mufrad dan muzakkar, meskipun bersama yang mu'annas ataupun bersama yang musanna ataupun jamak. Keadaan yang kedua, isim tafdil dalam kondisi diidhofahkan kepada isim nakirah. Isim tafdil dalam kondisi diidhofahkan kepada isim yang nakirah. Dalam keadaan seperti ini, maka isim tafdilnya harus dijadikan mufrad dan muzakkar. Seperti yang pertama tadi. Seperti keadaan yang pertama. Yaitu ketika isim tafdilnya didhofahkan kepada isim nakirah, maka isim tafdilnya harus dijadikan mufrad dan muzakkar. Seperti keadaan yang pertama. Contoh, Zaidun afdalu rajulin. Zaidun afdalu rajulin. Zaid adalah laki-laki yang paling afdal. Hindun afdalu imra'atin. Az-Zaidani afdalu rajulaini. Wal-Hindan afdalu imra'ataini. Waz-Zaidun afdalu rijalin. Al-Hindatu afdalu nisa'in. Itu keadaan yang kedua. Dalam kondisi isim tafdilnya didhofahkan kepada isim yang nakirah, maka isim tafdilnya harus dijadikan mufrad dan muzakkar. Seperti keadaan yang pertama. Yang ketiga, isim tafdilnya dimasuki al. Isim tafdilnya dimasuki oleh al. Dalam keadaan seperti ini, maka isim tafdil harus mencocoki mausufnya. Harus mencocoki mausufnya yang disifati dengan isim tafdil ini. Dalam hal mufradnya, musanna'nya, jamaknya, muzakarnya, mu'annasnya, i'rabnya. Kemudian tidak didatangkan setelahnya isim lain yang dikalahkan keutamaannya, seperti ja'a Zaidun, ataupun Zaidun ja'a Zaidun al-afdalu, datang Zaid al-afdalu, orang yang paling afdal, ataupun Zaidun al-afdal, misalnya apa, fil bait, ya. Ataupun Zaidun al-afdalu, ya. Zaidun al-afdalu, ya. Dijadikan sifat juga boleh. Zaidun al-afdalu, Zaid yang paling afdal itu, ya. Mubtada' khabar juga bisa. Zaidun al-afdalu, Zaidun al-afdalu. Di sini kita dapati isim tafdilnya dimasuki oleh al, maka dia harus mencocoki mausufnya, ya, mausuf bisa juga khabar pada makna umumnya. Zaid adalah orang yang paling afdal, al-afdalu, sama-sama mudzakkar, ya, sama-sama mufrad. Hindun al-fudla, muannatsnya afdal, fudla. Az-Zaidani al-afdalani, Az-Zaidani al-afdalani. Wal-Hindani al-fudlayani, fudla, fudlayani. Al-Hindani al-fudlayani, waz-Zaiduna al-afdalun, wal-Hindatu al-fudlayati, al-fudlayati. Ya, seperti itu. Al-Muhim, kalau isim tafdilnya beral, maka dia harus mencocoki mausufnya. Mausuf, ya, bisa mausuf dalam ilmu nahwu ataupun yang lebih umum dari itu, khobar. Kemudian keadaan yang keempat dari isim tafdil adalah isim tafdil diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. Isim tafdil diidhofahkan kepada yang ma'rifah. Isim tafdil diidhofahkan kepada yang ma'rifah. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh untuk isim tafdilnya, boleh pada isim tafdil dua sisi. Boleh pada isim tafdilnya dua sisi. Yang pertama, isim tafdilnya mencocoki mausufnya, mencocoki mausufnya. Zaidun afdalul qawmi, Zaidun afdalul qawmi. Di sini kita dapati isim tafdilnya afdal diidhofahkan kepada yang ma'rifah al-qawm. Dan di sini afdal dicocokkan dengan Zaid, Zaidun afdalul qawmi. Waz-Zaidani afdala, musanna, ya, dicari musanna pula khabarnya. Waz-Zaidani afdala al-qawmi, wal-Hindani fudlaya an-nisa'i, waz-Zaidun afdalu al-qawmi, wal-Hindatu fudlayati, fudlayatu an-nisa'i. Yang kedua, boleh pula untuk isim tafdilnya tidak mencocoki mausufnya, dijadikan isim tafdilnya mufrad semua, boleh. Az-Zaidani afdalul qawm, mufrad muzakkar semua. Wal-Hindani afdalun nisa', waz-Zaidun afdalu al-qawm. Nah, itu keadaan-keadaan dari apa? Isim tafdil, ada empat. Yang pertama bagaimana? Masih ingat? Dalam kondisi dia tidak dimasuki al dan tidak dibofahkan, maka bagaimana isim tafdilnya? Dijadikan mufrad dan muzakkar. Contohnya apa satu? Sebutkan. Zaidun afdal min amrin. Yang kedua, isim tafdilnya didhofahkan kepada yang nakirah, iya kan? Maka hukumnya seperti yang pertama, isim tafdilnya dijadikan mufrad dan muzakkar. Contohnya apa? Zaidun afdalu rajulin. Yang ketiga, isim tafdilnya dimasuki oleh apa? Al. Maka mesti dalam kondisi seperti ini, isim tafdilnya mencocoki mausufnya dalam hal muzakkar, mu'annas, muzakkar, mu'annas, mufrad, musanna dan jamak. Ya, afdal musannasnya apa? Afdal fudla. Afdalani fudlayani. Afdalun fudlayatu. Yang terakhir, ketika isim tafdilnya diidhofahkan kepada yang ma'rifah, maka boleh dengan dua sisi. Yaitu yang pertama, dijadikan isim tafdilnya apa? Mencocoki mausufnya. Yang kedua, dijadikan isim tafdilnya mufrad dan muzakkar, tidak mencocoki mausufnya. Ya. Jadi pahami? Dihafalkan itu empat keadaan dari isim tafdil. Ya, belum selesai pembahasan isim taftil. Ya, enggak ada yang mau disampaikan? Masih ada pembahasannya ini belum selesai. Iya. Iya. Enggak disebutin seperti ketika dia bentuknya ma'rifah ataupun iya, per'al ketika dia per'al. Al ber'al ya bisa dijadikan sebagai khabar atau sifat juga bisa. Zaidun al-afdalu, al-afdalu sebagai khabar juga ataupun dijadikan sifat berarti ditambahkan kalimat yang lain setelah itu. Enggak ada yang lain? Ya, cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Syukurillahi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.